أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال حفظه الله تعالى عدد آياتها jumlah ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, jumlah ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Qala hadhihi suratu hiya sab'u ayatin binasil Qur'an. Beliau menyatakan bahwasannya surah ini, yaitu surah Al-Fatihah, terdiri dari sab'u ayat, terdiri dari 7 ayat. Binasil Qur'an, berdasarkan nas Al-Qur'an. Jadi bukan berdasarkan pendapat para ulama. Surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu adalah berdasarkan nas Al-Qur'an, bukan ijtihad dari para ulama. Kama taqaddama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'an min al-mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Syahid daripada ayat ini adalah kalimat sab'a minal matani. Kata-kata sab'a ini nas yang menyebutkan bahwasannya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. 7 ayat minal matani, 7 ayat yang dibaca selalu berulang-ulang. Maksudnya dibaca berulang-ulang, yaitu di dalam setiap rakaat sholat. Setiap rakaat sholat. Wal-Quran al-Azim, dan Al-Quran adalah yang teramat agung. Qala faqawluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji, segenap puji, lillahi, hanya bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabb, segenap alam semesta. Al-Alamin artinya alam, baik alam gaib maupun alam yang sifatnya fisik, yang terlihat dan bisa dirasakan oleh panca indera. Hadi ayatul ini satu ayat. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin satu ayat. Qala ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman, ar-Rahmanir rahim, al-ayatu tsaniyah. Ini ayat yang kedua. Qala maliki yaumiddin, malik yaumiddin bisa dibaca malik, bisa dibaca malik, bisa dibaca dengan ma-nya panjang, mat tabi'i. Malik yaumiddin bisa dibaca malik yaumiddin tanpa mat. Al-ayatul salisah, ini ayat yang ketiga. Qala wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malik yaumiddin tadi yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin ay yaumul jaza. Yang dimaksud dengan yaumiddin ay yaumil jaza, hari pembalasan. Itu ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau, na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau, hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalau kita memperhatikan susunan tata bahasanya, iyyaka itu dikedepankan, menunjukkan al-hasr, pembatasan, artinya sesuatu itu hanya ditujukan kepada engkau, pengkhususan kepada engkau yang dimaksudkan. Jadi iyyaka hanya kepada engkau. Kalimatnya bisa, kalimat bahasa Arab bisa disusun dengan na'buduka. Susunan bahasa Arab biasanya fa'il, isim, dan maf'ul bih, kan gitu. Ada fa'il, na'buduka, kami fa'ilnya. Na'budu fi'ilnya, fi'il fa'il, fa'il fi'il, na'budu ka, kami beribadah kepada engkau. Itu bisa susunannya demikian. Tetapi na'budu ka tidak mengandung al-hasr, tidak mengandung sifatnya pembatasan. Tapi ketika ka sebagai maf'ul bih dikedepankan, letaknya dikedepankan, kalau tadi na'budu ka kan setelah fi'il kan. Nah, sekarang dhamir ka-nya dikedepankan sebelum fi'il. Iyyaka. Nah, berarti di depan. Kalau na'buduka setelah fi'il, kan gitu. Tapi kalau dikedepankan iyyaka, hanya kepada engkau. Di sini ada pembatasan hanya kepada engkau, tidak kepada yang selainnya, hanya dibatasi hanya engkau. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya dengan kalimat hanya kepada engkau. Maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala na'budu, kami beribadah. Jadi ketika kita sholat, ketika kita membaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu kalau kita paham susunan kalimat seperti ini menancap tauhid. Di dada kita ini menancap tauhid. Kenapa? Hanya kepada engkau, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada selainnya, hanya kepada engkau. Kalimat iyyaka Nahdu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau nasta'in. Kami memohon pertolongan. Nanti kita akan melihat para ulama akan menjelaskan kalimat yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah. Lihat susunan yang pertama, menyebut ibadah, beribadah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah di sini sifatnya apa? Umum. Sifatnya umum. Kalau kita mempelajari salah satu usul, ibadah itu macamnya apa saja? Ada ar-roja, ya kan? Mengharap. Ada apa lagi? Mahabbah, cinta. Ada apa lagi? Istighosah, memohon pertolongan. Iya. Apa lagi? Khauf, takut. Apa lagi? Khosyah. Apa lagi? Al-isti'ah. Al-isti'anah, mohon pertolongan. Nah, ini disebutkan. Al-isti'anah disebutkan di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan na'budu, kami beribadah umum, ibadah umum. Kemudian pada kalimat berikutnya, wa iyyaka nasta'in, disebutkan secara khusus. Secara khusus. Bentuk ibadah. Dan tadi kan macam-macam ibadah, khauf, roja, khosyah dan seterusnya. Nah, ini disebutkan satu bentuk macam ibadah, yaitu isti'anah, memohon pertolongan. Setelah menyebutkan lafaz secara umum, lafaz ibadah secara umum, kemudian disebutkan lafaz ibadah, jenis ibadah secara khusus. Saya beri contoh lagi yang lainnya. Sifat am, sifat khos. Sifat umum, sifat khusus. Penyebutan secara umum, penyebutan secara khusus. Saya sebutkan contoh. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqud dunya." Hati-hatilah kalian dari masalah keduniaan. Masalah dunia apa saja? Tahta. Apa lagi? Wanita. Apa lagi? Harta. Apa lagi? Ya intinya tiga ya. Sawah, ladang, ya masuk harta. Ya kan? Jenderal, gubernur, presiden, tahta, ya kan? Disebutkan juga wanita, itu dunia. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah menyebutkan wattaqud dunya, hati-hatilah kalian dari urusan dunia. Sebutkan oleh Nabi wattaqun nisa, hati-hati dari masalah wanita. Setelah menyebutkan lafaz dunia umum, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lafaz secara khusus. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya masalah ini. Fitnah harta, ya bisa. Fitnah tahta, ya bisa. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah wanita. Hati-hati dari fitnah wanita. Kalau fitnah harta, antum lihat mobil Jaguar yang bagus itu, mantap sekali ya kan, di jalan, lewat itu Jaguar itu, mantap sekali mobil, mobil mewah. Sudah, sampai rumah, kebayang-bayang lagi, sampai gak bisa tidur? Enggak. Tapi kalau antum di jalan, lewat wanita cantik, waduh, cantik sekali. Sampai rumah? Waduh. Ya, makan serasa sekam, minum serasa duri, karena memang gak ada lauknya. Terus terbayang-bayang, kenapa? Kata para ulama, fitnah wanita itu seperti anak panah beracun yang menancap di tubuh. Anak panahnya bisa dilepas, tapi racunnya masih mengalir. Nah, seperti itulah wanitanya sudah pergi, tapi asar dari melihatnya itu masih terbayang-bayang. Ya, lihat istri pun, kalah, nggak ada apa-apa, nggak level, kan gitu. Itu yang menjadikan rumah tangga akhirnya apa? Ya akhirnya bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Itulah syaitan menjadikan fitnah wanita itu lebih kuat pengaruhnya daripada fitnah harta, fitnah tahta, dan yang lainnya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian dari fitnah dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus fitnah, salah satu fitnah dunianya yaitu fattaqud nisa, hati-hati dari wanita. Nah ini contoh, ini terlalu jauh. Ini contoh saja penyebutan am sifatnya umum dengan penyebutan sifatnya khas secara khusus. Nah di dalam ayat ini pun iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, sifatnya umum, penyebutan ibadah secara umum. Kemudian dilanjutkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Di sini ada bentuk penyebutan salah satu jenis ibadah yang disebutkan secara khusus. Qala al-ayatur rabi'ah. Ini ayat yang keempat. Qala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukilah kami, berilah hidayah kepada kami, berilah hidayah, petunjuk kepada kami. As-sirat, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Berilah petunjuk kepada kami, berilah kami ini hidayah, agar bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siratal mustaqim ay al-Islam, ay al-Qur'an was sunnah. Al-ayatul khamisah. Ini ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim, itu ayat yang kelima. Qala siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirat, jalan, alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat, jalan, orang-orang yang telah engkau, yaitu yang telah Allah beri kenikmatan, 'alaihim, kepada mereka, kepada mereka. Al-ayatus sadisah, ini ayat yang keenam. Qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan al-maghdub, bukan jalannya orang yang al-maghdub, yang dimurkai. Al-maghdub, yang dimurkai. Dari kata al-ghadab, ghadab, marah, dimarahi, dimurkai. Alaihim, kepada mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang adallin, yang sesat. Di dalam beberapa tafsir disebutkan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai kepada mereka itu ay al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, ay yang dimaksud adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Dikatakan Yahudi ini dimurkai karena Yahudi ini punya ilmu. Dia memiliki Alkitab, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dimurkai. Kebalikannya, An-Nasara, dia tidak punya ilmu, tapi banyak amalnya, ibadahnya banyak, tapi tidak didasari ilmu. Akhirnya timbul kebid'ahan, mengada-adakan amalan-amalan yang tidak ada dasar keilmuannya. Ini yang dikatakan abdolin, orang-orang yang sesat. Qala al-ayatus sabi'ah, ini ayat yang ketujuh. Perhatikan yang tadi kita baca, ini pendapat dari satu pendapat. Ketika ayat yang pertama surah Al-Fatihah dimulai dari apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu sehingga tujuh ayat. Ya. Jadi ada yang menurut beberapa pendapat, ada yang sepertinya satu ayat tapi dipotong dua. Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada yang menjadikan satu ayat. Tapi ini dibuat dua ayat. Qala hadza madhhabul jumhuri fi 'adadi ayatiha. Ini adalah madhab pendapatnya al-jumhur. Al-jumhur artinya mayoritas, kebanyakan. Pendapatnya kebanyakan, mayoritas para ulama. Fi adadi ayatiha, dalam jumlah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Qala wa dhahaba asy-Syafi'i. Sedangkan pendapatnya al-Imam asy-Syafi'i, ila al-qaul, berkenaan dengan pendapatnya ini, berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat wahidah. Ini satu ayat. Ini satu ayat. Jadi kalau yang ini dijadikan satu ayat, berarti baru berapa ayatnya? Berarti 6. Berarti ayatnya baru 6. Nah, sedangkan di dalam naf Al-Quran, Al-Fatihah itu ayatnya, jumlah ayatnya 7. Nah, kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, berarti ayat yang terakhir itu dijadikan satu ayat, berarti baru berjumlah 6. Nah, sekarang di mana kekurangan satunya? Kurang satu ayat kan? Padahal harusnya 7 ayat. Tapi kalau misalnya disatukan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini satu ayat, berarti kalau dihitung ke atas berapa? Baru berapa? Baru 6. Nah, satu ayatnya di mana? Padahal nas Al-Qur'an mengatakan sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang bacanya. Nah, berarti satu ayatnya apa? Qala wahyal ayatul sabi'ah, padahal surah Al-Fatihah itu adalah ayat yang dijadikan satu ayat itu adalah wahyal ayatu sabiah, yaitu ayat yang ketujuh. Wa anal ayat al-ula, maka ayat yang pertama yang mendahului itu minas surah, dari surah Al-Fatihah ini, dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat bismillahirrahmanirrahim itu dijadikan sebagai ayat yang pertama. Sekali lagi, kalau menyatakan para ulama sepakat, ini sepakat, tidak ada khilaf. Para ulama sepakat Al-Fatihah itu terdiri dari tujuh ayat. Yang berbeda pendapat dalam hal apa? Yang berbeda pendapat di kalangan para ulama dalam hal menentukan ayat pertama. Iya. Ini berbeda pendapat. Ayat yang pertama, pendapat yang jumhur menyatakan ayat pertama dari alhamdulillahirabbil alamin. Pendapatnya Imam Syafi'i, ayat pertama dari bismillahirrahmanirrahim. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, bila ayat pertama dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuh bersambung. Iya. Paham ini? Kalau ayat yang pertama dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang terakhir tidak dipotong, tidak dijadikan dua ayat, ya, menjadi satu ayat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Paham ini? Kalau mengikuti pendapat jumhur bahwasannya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin, maka ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ketujuhnya. Paham ini? Sekarang, kalau ada pertanyaan, sah tidak orang baca Al-Fatihah tapi tidak baca basmalah? Bagaimana jawabnya? Apakah sah sholatnya? Dia baca Al-Fatihah tapi tidak baca basmalah. Menurut? Ya, jumhur ulama. Wah, jadi sudah dari fuqaha ini. Pake sudah. Sudah bisa menjawab ini. Ya. Itu kalau pendapatnya jumhur ulama. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, maka harus membaca bismillah. Ya. Tetapi kita walaupun tidak membaca langsung alhamdulillah, tetapi tetap membaca basmalah. Cuma membaca basmalahnya tidak jahar, tidak dikeraskan. Iya, tidak dikeraskan, tetap dibaca. Kecuali surah apa yang tidak membaca basmalah ketika kita membacanya? Surah Al-Baro'ah, surah At-Taubah. Karena memang di situ tidak ada basmalahnya. Coba lihat di mushaf. Di atas surah Al-Baro'ah tidak ada basmalah. Ya. Qala wa li hadzal ikhtilaf, karena itulah terjadi perbedaan. Yujadu fi ba'dil masahib, akan didapati pada sebahagian mushaf-mushaf. Kitabatul Rakm, penulisan nomor satu ba'da al-basmalah, penulisan nomor satu setelah basmalah. Ada mushaf-mushaf yang seperti itu. Tapi kalau mushaf-mushaf di Indonesia umumnya rokum satu, nomor satu itu ada bismillah. Iya. Isyaratan ila annal basmalata. Ini menjadi isyarat sesungguhnya al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ayatun, merupakan satu ayat, minal fatihah, merupakan ayat di dalam al-fatihah. Wa fi ba'dihha, dan pada sebagian mushaf-mushaf yang lainnya, la yujadu, tidak didapati, hadzal rokm, tidak didapati nomor hadza rukn tabi'an, yaitu tidak didapati nomor berikutnya. Lil qawli bi annaha laysat ayatan minha, karena pendapat, karena berpendapat, liqaulihi atau liqauli, saya kok kecewa. Apa ini? Liqauli, ya. Tidak ada hanya, kan? Liqauli bi annaha laysat ayatan minha. Karena berpendapat bahwasannya bismillah itu atau basmalah tersebut laysat ayatan minha, bukan termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Bukan termasuk surat, satu surat dari surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama menyebutkan basmalah adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, basmalah bukan merupakan satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Qala fal basmalatu, maka bismillahirrahmanirrahim itu inda Syafi'i, menurut pendapat Asy-Syafi'i, ayatun minal Fatihah, termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Wa amal jumhuru, adapun pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, fal basmalatu indahum, maka basmalah, bismillahirrahmanirrahim, indahum menurut para ulama, menurut jumhur para ulama, laisat ayatan minal Fatihah, bukan termasuk ayat, bukan termasuk satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Wala min ghairiha min suwarin, dan bukan pula termasuk satu ayat dari surah-surah Al-Qur'an, dari surah-surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Illallati, kecuali fi suratin Naml, di dalam surah An-Naml, kecuali di dalam surah An-Naml. Fa innaha bi ijma'il ulama, maka sesungguhnya di dalam surah An-Naml tersebut bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama, ba'du ayatin min tilkas surah, maka bismillah itu termasuk satu ayat di dalam surah An-Naml tersebut. Ini sepakat para ulama. Wadzalika fi qawlihi ta'ala, yang demikian itu berdasarkan firman Allah ta'ala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat An-Naml ayat ke-30. 30 ya? Ada titiknya kan? Titiknya 2 di sini. Kadang enggak pakai kacamata titiknya 2. Membayar. Ya, 30 ya? Karena enggak mungkin 300. Innahu, sesungguhnya, wa min Sulaiman, dari Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mengirim surat. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya, bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim dalam surat. Tapi sampai di sini dulu. Ana, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.